بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. Dan yang dikatakan Ar-Rab itu, yang sering diartikan Tuhan dalam bahasa Indonesia, adalah Al-Ma'bud. Tidak ada lain adalah Al-Ma'bud. Ialah zat yang disembah, yang diibadai. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rabbu adalah Al-Ma'bud. Dari sisi mana kita mendapati keterangan demikian? Ialah dari sisi kita lihat, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Perintah untuk beribadah kepada Rabb. Iya. U'budu Rabbakum. Berarti Rabb adalah ma'bud. Alladzi khalaqakum. Dia Allah yang menciptakan kalian. Walladzi min qablikum. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semua ini adalah sifat-sifat rububiyah. Ya. Khalaqa itu sifat rububiyah. Kemudian juga sifat rububiyah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dia yang menciptakan bagi kalian bumi. Firasyan. Yaitu terhampar. Wassama'a bina'an. Dan langit dalam keadaan bina'an. Yaitu bagaikan bangunan yang menjadi atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Dan dia yang menurunkan dari langit itu maa'an, air. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Sehingga akhraja, dia mengeluarkan bihi, dengan air itu, dengan air hujan itu, minats tsamarat, dari berbagai buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka oleh karena itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu andadan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan tahu. Oh, itu tidak boleh. Ya Hamzah. Aywa. Nah. Ayat ini menyatakan apa? Kedudukan Ar-Rabb sebagai ma'bud. Ya. Karena itu Ar-Rabbu huwal ma'bud. Sekarang kita lihat footnote dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa jazahullahu anna wa 'anil muslimina jami'an. Kata beliau dalam footnote pertama halaman 46, yushirul muallifu rahimahullahu ta'ala, bahwa al-muallif pengarang mengisyaratkan, al-muallif huna man? Aywa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Beliau al-muallif mengisyaratkan dengan ini kepada ila qaulillahi azza wa jalla, kepada firman Allah yang maha agung dan maha mulia, inna rabbakumullahu, sesungguhnya rabbakum, rabb kalian ialah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dia yang menciptakan langit yang tujuh dan bumi dalam enam hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa, yakni ala wartafa'a. Istawa bermakna ala wartafa'a, berada di atas atau ke atas, menuju ke atas. Ya. Ke atas arsy. Yughshil lailan nahara. Yughshil lailun nahara. Apa harakatnya di situ? Yughshi al-layla, yughshil layla an-nahara, di mana Allah memasukkan malam kepada siang. Malam yughshi menutupi, yughatti. Allah jadikan malam sebagai apa yang yughatti, yang menutupi, an-nahara, menutupi malam dengan kegelapannya, menutupi siang dengan kegelapannya, malam menutupi siang dengan kegelapannya. Yatlubuhu hatithan, di mana malam itu terus mengejarnya, mengejar siang, hatithan, dengan terus menempel. Sudah diterangkan kemarin ya. Nah, ma makna hatithan ya Salman? Menempel dalam artian? Maksudnya ditutupi, bagaimana tutupnya, sebesar apa? Sebesar sebesar pintu masjid. Allah musta'an, Allah yahdik. Ya Salman, menutupi hadithan, menempel, maksudnya menempel apa? Kayak perangku nempel ke anu itu, ke amplop. Bagaimana nempel itu maksudnya? Hah, hadithan. Naam. Anta ya Abdullah Aidi, hadithan ma makna? Bergantian bagaimana? Ya memang kadang mati. Iya. Nah, terus bagaimana? Pengertian hadisan ini apa? Dengan cepat. Jadi tidaklah ketika siang sudah pergi, malamnya masih belum datang. Oh, karena terlambat jadi nunggu malam. Lah antara malam dan siang apa? Tidak. Tidak diberi oleh Allah kesenjangan antara malam dan siang, tidak diberi antara, tetapi langsung menempel itu maksudnya begitu ini pergi ini datang terus. Tidak ini pergi terus ini terlambat datang, enggak. Pas detik itu pergi, detik itu datang. Detik itu yang siang pergi, detik itu yang malam datang. Detik sudah ukurannya. Ya. Nah, itu namanya menempel ya Salman. Itu namanya yughatti, menutup. Allah yahdik. Jadi kalau di setiap pertanyaan itu belum tentu benar. Fahami dulu pertanyaan. Kalau ditanyakan apa? Malam menutupi siang. Lah tutupnya sebesar apa? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gitu, kamu jangan terus berusaha menjawabnya. Pertanyaannya sudah salah, berusaha menjawabnya lebih salah lagi. Ya. Jadi fahami pertanyaan. Barakallahu fiik. Naam, hadithan, terus mengejar dan menempelnya. Ya. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi. Musakhkharatin bi amrihi. Matahari dan bulan dan bintang ditundukkan dengan perintahnya. Alalahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Farrabbu, maka ar-rabb di sini, wal ma'budu, dialah al ma'bud yang diibadai. Ai huwa alladhi yastahiqqu an yu'bada, yani dialah yang yastahiq, berhak, an yu'bada, untuk diibadai. Ya, au huwa alladhi yu'badu, huwa alladhi yu'badu, dialah yang diibadai. Listihqaqihi lil ibadati, karena dia istihqaq, karena dialah yang berhak, lil ibadah, untuk mendapatkan peribadatan. Walaisal ma'na anna kulla man ubida fahuwa rabbun, dan tidaklah maknanya di sini berarti bahwasanya semua yang disembah berarti dia adalah rab. Tidak demikian. Fal alihatu allati tu'badu min dunillahi, maka sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, wattakhadhaha apa, ubaduha arbaban, dan dijadikan alihah tadi ha kembali kepada alihah, dan telah dijadikan oleh ubaduha, oleh para penyembahnya itu, dijadikan alihah itu sebagai arbaban min dunillah, sebagai rab-rab. Arbaban jamak dari rabbun, dijadikan sebagai rab selain Allah min dunillah. Laisat arbaban, sesungguhnya bukanlah sebagai arbab sama sekali. Ha? Iya. Walaupun diperlakukan sebagai rab dan dianggap sebagai rab, dianggap sebagai rab yaitu bisa mendatangkan madarat, bisa dianggap bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan bencana, bisa menolak bencana, bisa mendatangkan maslahat, bisa menahan kemaslahatan. Kepercayaan yang seperti ini adalah batil kepada yang dipercayakan kepada selain Allah. Warrabbu, adapun yang pengertiannya Rab, Ar-Rab ialah, nah ini pengertian Ar-Rububiyyah. Huwal khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umuri, adalah Al-Khaliq pencipta, Al-Malik pemilik, Al-Mudabbir pengatur, li jami'il umur bagi segenap perkara. Wadalilu ay ad-dalilu, dalil yang menunjukkan kepada ala anna rabba huwal mustahiqu lil ibadah, yang menunjukkan kepada suatu pengertian anna rabba, bahwa rab itu hakikatnya ialah al-mustahiq lil ibadah, yang berhak mendapatkan ibadah. Selain rab tidak bisa, selain ar-rab tidak bisa atau tidak berhak mendapatkan peribadatan. Kemudian di ayat ini, ya ayyuhan nas, ya wahai sekalian manusia, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, an-nida'u muwajjihun muwajjahun li jami'in nasi min bani adama, bahwa nida', panggilan itu ditujukan, muwajjahun ditujukan li jami'in nasi, untuk sekalian manusia, min bani adama, dari anak-anak Adam. Sekalian manusia, yakni muslimnya ataupun kafirnya. Amarahumullah azza wa jalla ayya'buduhu. Allah perintahkan mereka ayya'buduhu wahdahu, untuk mereka beribadah kepada Allah wahdahu semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ha? Fala yaj'alu lahu andada, maka mereka janganlah menjadikan baginya andada, sekutu-sekutu. Wa yubayyinu annahu innama istahaqqal ibadata, dan di sini Allah menerangkan annahu, bahwasanya dirinya hanyalah istahaqqal ibadah, berhak untuk mendapatkan peribadatan. Kenapa? Likaunihi huwal khaliq wahdahu la syarika lahu. Karena memang dia keadaannya, dialah pencipta satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Karena dia pencipta satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Qauluhu alladzi khalaqakum, pernyataan Allah, alladzi khalaqakum, Allah yang mencipta kalian. Hadhihi sifatun kashifatun, ini adalah sifat kashifah yang bisa, kashifah itu terbuka, artinya bisa dilihat oleh kasat mata, oleh mata telanjang, enggak pakai alat apa-apa untuk melihatnya. Sesuatu yang transparan, kashifah itu yang transparan. Bahwa dia Allah yang menciptakan kalian. Tu'allilu ma sabaqa, memberikan alasan tentang perintah yang sebelumnya. Ma sabaqa, perintah yang sebelumnya. Apa perintah yang sebelumnya? Ya Muhammad Nur, perintah yang sebelumnya apa? Beribadah. Barakallahu fiik. Yaitu kalimat ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Nah, terus tu'allil, Allah memberikan alasan, memberikan illah. Tu'allil itu a'ta illatan. Itu tu'allil. A'ta illatan, Allah memberikan alasan. Illah, alasan. Ya. Ma tu'allilu ma sabaqa ay u'buduhu, perintah sebelumnya yaitu perintah untuk beribadah. Li'annahu rabbakum, karena dia adalah Rabb kalian. Rabb yang alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Min ajli kaunihi rabbul khaliqu, maka karena kaunihi, keadaan dia adalah ar-rabbul khaliqu, kana lizaman alaikum an ta'budu, maka berarti adalah satu kemestian, lizaman alaikum, kemestian atas diri-diri kalian, an ta'budu, untuk kalian beribadah kepadanya. Walihada naqulu, oleh karena inilah kita mengatakan, yalzimu kullaman aqarra birububiyatillahi, adalah satu kemestian, yalzimu adalah satu keharusan atas segenap mereka yang aqarra birububiyatillah, yang mengakui rububiyah Allah, bahwa Allah mempunyai sifat Rabb, maka konsekuensinya apa? Ayya'budahu wahdahu, untuk beribadah kepadanya semata. Wa illa kana mutanaqidan, kalau tidak demikian berarti mutanaqidan, akan bertentangan. Dia mengakui satu-satunya pencipta adalah Allah, tetapi dia beribadah kepada Allah dan kepada yang lainnya. Ya, berarti yang selain Allah itu adalah makhluk, kok kamu ibadahi? Nah, ini namanya mutanaqidon. Bahasa menterengnya apa? Kontradiksi. Mutanaqidon. Bahwa yang demikian ini berarti kontradiksi antara pengakuan bahwa satu-satunya yang mempunyai sifat rububiyah adalah Allah, tetapi meyakini bahwa selain Allah berhak untuk beribadah, apa, untuk diibadahi. Hada sesuatu yang mutanaqid, sesuatu yang kontradiktif, yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dia yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga dengan demikian kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, siapa yang nangis itu? Amr, Muhammad, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ay min ajli an tahsulu 'ala at-taqwa, yaitu untuk agar kalian mendapatkan ketakwaan. Jadi takwa itu dibangun di atas tauhidul ibadah lillahi wahdah, barulah orang itu akan mencapai, mendapatkan takwa. Wat taqwa hiya ittikhadhu wiqayatan min 'adzabillah 'azza wa jalla. Dan yang namanya takwa itu ialah ittikhadhu wiqayatan, mengambil wiqayah, perlindungan, wiqayatan, perlindungan, perlindungan dari apa? Min azabillahi azza wa jalla, dari azab Allah yang maha agung dan maha mulia. Bittiba'i awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan dengan menjauhi larangan-larangannya. Melindungi diri dari azab Allah. Dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, itu takwa. Iya. Nah, memang. Cuman ini dalil tambahan. dari beliau. Siapakah Rabbakum? Namanya siapa? Allah. Dalilnya apa? Ayat ini. Inna Rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard. Namanya Allah. Sifatnya ialah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sifatnya khalaqakum. Sedangkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum itu adalah dalil bahwa ar-rabbu huwal ma'bud. Wa man huwal rabbul ma'bud? Allah. Dalilnya ialah ayat yang dibawakan oleh Syekh bin Utsaimin tersebut. Naam. Barakallahu fi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Ay ja'alaha firashan wa mahadan. Allah jadikan firasan terbentang, wa mahadan rata. Artinya tidak miring dunia ini. Kalau miring kan air tidak bisa meresap di satu tempat kalau kemiringannya itu curam. Jadi air terjun nanti. Iya. Laut pun jadi melorot semuanya airnya ke sebelah bawah. Yang atas tandus, distribusi air akhirnya tidak terjadi. Dengan mahadan maka hatta di padang pasir pun bisa orang mendapatkan air. Ya. Karena sifatnya air itu mengalir kepada dataran yang rendah, yang lebih rendah. Kalau bumi itu miring maka yang dapat air cuman yang bagian bawah saja. Yang bagian atas enggak dapat air. Tapi dengan mahada seperti ini, orang yang di atas gunung dapat air, orang yang di padang pasir dapat air, yang di padang rumput dapat air, di mana-mana dapat air. Di padang pasir gali air, gali sumur bor. Dapat air, apa itu namanya? Apa itu sumur artesis yang bisa muncrat ke atas di padang pasir sehingga jadi kebun-kebun anggur, kebun-kebun gandum. Karena teknologi masa kini, teknologi pengeboran bisa mengebor sampai 120 meter sampai 200 meter, jeruat air muncrat di padang pasir. Masya Allah. Karena bumi mahada, begitulah semakin meningkat ilmu pengetahuan manusia, semakin meningkat pula peluang untuk mereka beriman kepada Al-Quran was Sunnah. Cuman masalahnya ada yang memanfaatkan peluang itu untuk beriman, ada yang menyia-nyiakannya. Ya, difoto dari satelit itu kandungan air di bawah padang pasir itu besar sekali, belum tersentuh. Akhirnya diborlah air itu, ternyata itu air tidak perlu lagi pakai mesin untuk memuncratkan ke atas. Otomatis muncrat begitu. Masya Allah. Karena Allah memang menyediakan bumi ini mahada, ya, demikian keadaannya, nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin, nastamti'u kita menggunakannya untuk bersenang-senang padanya, min ghairi masyaqqah, tanpa kesulitan, wala ta'ab, tanpa capek-capek. Kama yanamul insanu ala firasyih, seperti keadaan tidurnya orang di atas tempat tidurnya. Bagaimana kalau tempat tidurnya itu apa miring begitu? Kan gelundung itu orang tidur itu. Iya. Ah, enggak bisa tidur, iya. Tapi karena tempat tidur itu firasy itu terbentang dan rata, baru bisa tidur. Demikian pula bumi itu demikian keadaannya, seperti tempat tidur, ya. Wasama abinaa, asama ay fauqona. As-sama itu pengertiannya secara bahasa ialah fauqana. Fauq artinya sesuatu yang berada di atas. As-sama. Hah? Sama yasmu artinya naik. Hah? As-sama sesuatu yang di atas. Iya. Yasiru fauqun, yasiru fauq, sehingga jadilah, li'annal bina yasiru fauq, apa? Karena bina artinya ialah, bina itu artinya bangunan yang tinggi, atau yasiru fauq, menjadi tinggi, fauq, di atas. Fasama'u bina'un di ahlil ardi, maka langit itu adalah bina, ya, benda yang berada di atas, ya, menaungi ahlil ardi, penduduk bumi. Wahia saqfun mahfudun, dan asama itu saqfun, saqfun itu eternit, apa, atap, apa, ya, nah, yang mahfud, terjaga, enggak bocor, ya, enggak retak atau apa gumpil atau apa terus pecah terus jatuh, enggak, nah, tetap tanpa tiang, tanpa apa, tetap seperti itu. Nah, kama qala Allah ta'ala, wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfudha, dan kami jadikan langit itu adalah saqfan mahfudha, atap yang terjaga, wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka itu terhadap ayat-ayatnya, terhadap tanda-tandanya adalah mu'ridun, mereka berpaling. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah katakan ma', air hujan itu, minas sama', di ayat ini, dari langit. Sama' tadi sudah diterangkan apa? Tempat yang tinggi, sesuatu yang di atas. sama. Maka awan pun dikatakan sama. Ya, Allah menurunkan hujan dari awan, tetapi diistilahkan pula sama. Ay anzala minal uluwi. Nah itu anzala minas sama, pengertiannya ialah anzala minal uluwi, Allah turunkan dari atas. Al-ulu yaitu apa? Minas sahab, dari langit, apa, dari awan. Naam. Ya. Begitu. Sahab awan itu dikatakan oleh Allah as-sama. Maknanya ialah as-sama di dalam ayat ini maknanya ialah al-ulu. Sesuatu yang tinggi. Ya. Ma'an, Allah turunkan ma'air, ma'an tahuran lakum, air yang tahur, pembersih, pensuci bagi kalian. Minhu syarabun wa minhu syajarun fihi, daripadanya engkau minum dan daripadanya tumbuh syajarofihi tusimuna kama fi suratin Nahl. Wa minhu syajarofihi, dan dari air itu tumbuh tetumbuhan padanya, pada bumi itu, tusimuna kama yang kalian tusimun, yang kalian apa, tanam. Kama fi surat An-Nahl, sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl. Masya Allah, bukti-bukti rububiyah Allah yang berarti dengan ini, yang berhak mendapatkan peribadatan ialah yang mempunyai sifat rububiyah tersebut. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, ay ata'an lakum, rizqan lakum maknanya ata'an lakum, sebagai pemberian kepada kalian. Fi ayatin ukhra, dalam ayat lain Allah menyatakan mata'an lakum, bukan rizqan lakum tapi mata'an lakum, sebagai kenikmatan bagi kalian, kesenangan bagi kalian. Wala wali'in'amikum, dan untuk memberi nikmat kepada kalian. Ha, rizqan lakum itu. Fala taj'alu lillahi andada, ay la taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum. Janganlah engkau jadikan untuk zat yang ini, yaitu zat yang menciptakan kalian, wa khalaqal ladzina min qablikum, dan zat yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Alladzi min qablikum wa ja'ala lakumul arda firasha, dan dia yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu firasyan. Apa firasyan tadi? Terbentang. Wassama'u bina'an, wassama'a bina'an, dan dia yang telah menjadikan bumi, apa, langit itu terangkat tinggi. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan dia telah menurunkan bagi kalian dari langit itu, yaitu dari awan, ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, sehingga Allah keluarkan dengannya, dengan air hujan itu, minat thamarat, dari berbagai buah-buahan, sebagai rizki bagi kalian. La taj'alu lahu andadan ta'budunaha, kama ta'budunallaha. Oleh karena itu, la taj'alu lahu, jangan kalian jadikan baginya, bagi siapa? Bagi Allah itu, andadan, jangan kalian jadikan andadan, sekutu-sekutu. Ta'budunaha, yang kalian beribadah kepadanya, kama ta'budunallaha, sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Aituhibbunaha kama tuhibbunallaha, yakni jangan kalian sampai mencintai sesembahan selain Allah itu. Ha, kembali kepada apa? Andada. Tuhibbunaha, kalian mencintai andadan tadi. Kalian mencintai sesembahan selain Allah itu, kama tuhibbunallaha, seperti kalian mencintai Allah. Fa inna dzalika ghaira la'iqin bikum, karena yang demikian itu ghaira la'iqin, tidak pantas. Ghaira la'iqin, tidak pantas bikum, bagi kalian. La aqlan wala syar'an, tidak pantas dari sisi akal, tidak pantas dari sisi syariah. Wa antum ta'lamun, dan kalian sudah tahu yang demikian ini. Ai ta'lamuna, yakni kalian sudah tahu, annahu la niddalahu, bahwasanya sesungguhnya dia Allah, la niddalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa annahu biyadihil khalqu, dan bahwasanya engkau juga sudah tahu, biyadihi, di tangan Allah lah, al khalqu war rizqu wat tadbiru, penciptaan, pemberian rizki, wat tadbiru, pengaturan, itu semuanya di tangan Allah, dan itu kalian tahu. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadati, maka oleh karena itu, la taj'alu, jangan kalian jadikan lahu, bagi Allah, syarikan, sekutu, fil ibadati, di dalam peribadatan. Sekutu dalam peribadatan, ya menyembah Allah, tapi juga menyembah Nyi Roro Kidul umpamanya. Bersedekah untuk Allah, bersedekah untuk yang bau reksa di Gunung Merapi sana, dalam apa upacara sedekah bumi umpamanya. Ha, supaya Gunung Merapinya tidak ngamuk katanya. Fahadha huwa, yang demikian ini juga adalah berarti menjadikan sekutu bagi Allah di dalam peribadatan. Semua itu adalah perbuatan yang tidak masuk akal dan tidak bisa dinalar oleh akal yang sehat, dan tidak, apalagi kalau dari sisi syariat, tidak bisa lagi diterima. Ya. Naam. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqu lil ibadati. Al-khaliqu, pencipta li hadhihi al-asya', untuk berbagai perkara ini, yaitu segala alam ini, huwa al-mustahiqu lil ibadati, adalah dialah sesungguhnya yang berhak, al-mustahiqu, yang berhak lil ibadati, untuk mendapatkan peribadatan. Siapakah Ibnu Katsir tersebut? Huwa imaduddin, abul fida, semuanya ini adalah gelar. Imaduddin, abul fida, abul fida kunyahnya ialah Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Mashhur Sahibut Tafsir Wat-Tarikh, pengarang kitab tafsir dan kitab tarikh. Tafsir Ibnu Katsir dan tarikhnya apa namanya? Al-Bidayah Wan-Nihayah. Tarikh Al-Bidayah Wan-Nihayah itu Ibnu Katsir menyusunnya, yaitu tarikh dari sejak Adam sampai Ibnu Katsir. Sejarah dari sejak Adam sampai Ibnu Katsir. itu al-bidayah wa nihayah. Ya. Juga Ibnu Katsir menulis apa tafsir, yaitu tafsir tafsirul Quranil Azim. Ya. Yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang memberikan kritik, studi kritis terhadap tafsir At-Tabari. Ya, memberikan kritik-kritik tajam kepada riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Naam. Juga Ibnu Katsir adalah menulis kitab-kitab hadis, antara lain yang terkenal yang sekarang sudah terbit, diambil dari kitab Makhthutat, dari manuskrip-manuskrip kuno. Kitab Ibnu Katsir yaitu Jami'ul Masanid was Sunan, di dalam 39 jilid, 1,5 meter tebalnya. Ibnu Katsir menulis kitab ini mengumpulkan semua hadis matanan wa sanadan, baik matan maupun sanadnya, dikasih juga keterangan oleh beliau tentang sahih dhaifnya, dikasih pula keterangan tentang mufradatnya, kata-kata sulit daripada hadis itu, dikumpulkan dari sekian puluh kitab hadis, dari Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli, Musnad Al-Bazzar, dari Kutubus Sittah, dari Mustadrak Al-Hakim, dari semua kitab sunan, semua kitab musnad, dikumpulkan menjadi satu kumpulan hadis matanan wa sanadan. Ensiklopedia hadis luar biasa, karya besar. Ya, tetapi disusun dengan susunan perawi dari kalangan sahabat. Musnad Abu Bakar Siddiq, Musnad Umar bin Khattab, Musnad Abu Bakar, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq dikumpulkan satu bab. Musnad Umar, semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar satu bab. Terus begitu sampai selesai. Beliau menulis juga Musnad Abu Hurairah sebanyak 39 jilid lagi. Khusus Musnad Abu Hurairah 39 jilid. Tapi enggak selesai. Beliau keburu meninggal dunia. Belum selesai kitab ini. Nah, kalian tahu beliau menulis kitab ini sampai buta dan sampai kena wasir. Sampai kalau duduk di tempat duduk beliau menulis ilmu ini, itu tempat duduknya itu basah dengan darah yang keluar dari pantat beliau. Begitu penderitaan para ulama, dan siang hari malam siang hari terus menyibukkan dirinya, detik-detik hidupnya untuk ilmu, dan beramal, sehingga barokahlah apa yang mereka wariskan kepada kita. Hadza huwa daripada min talamid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tufiya sanatu 74 wa 700, beliau meninggal dunia pada tahun 774 Hijriah. Ibnu Katsir terkenal seorang alim dari ulama yang bermadhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah terkenal seorang alim dari ulama bermadhab Hambali. Tetapi tidak jadi masalah. Tetap saja Ibnu Katsir tidak harus menjadi Hambali untuk belajar sama Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah tidak harus menjadi Syafi'i untuk mengajar Ibnu Katsir. Tetap pada pendiriannya asal dalam koridor sunnah. Alkitab was sunnah. Ya. Begitu para ulama. Ya. Hidupnya para ulama. Dan dengan bimbingan mereka lah kita mempelajari Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum ila huna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.